Media. Coffee's free. Coffee's free. Oh, bro, I'm in a party. Coffee's free. Selamat sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja ya. Kami dari Jakarta sudah siap hadir untuk Anda lagi di Coffee Break dan tersebar di 5 kota lainnya. Bersama saya Dona Oriza, juga biang penasaran, Coffee Kurnia. Selamat sore Bang Coffee. Selamat sore. Apa kabar dirimu Bang yang habis melalang buana? Ada bekal olah-olah cerita apa nih Bang dari perjalananmu? Kalau oleh-olehnya kan saya kan nonton itu panen anggur. Panen anggur. Terus apa lagi? Jadi kalau cerita dari oleh-olehnya ya, panen anggur dari California tahun ini telat. Oh, kenapa bisa terlambat gitu, Bang? Global warming. Aduh, terus kualitas anggurnya nanti wine-nya berubah juga dong kalau gitu dari California. Kalau kualitas bagus. Cuma panennya telat. Jadi mestinya udah panen, belum panen. Kenapa? Global warming. Ternyata masih tetap berasa sampai saat ini ya. Loh iya, kalau tadi pagi saya turun dari saya dari Jogja, pas pesawat saya mau landing, itu Jakarta tidak bisa dilihat. Bukan karena mendung tebal. Bukan. Karena apa? Polusi. Makanya ya, kalau Anda dalam beberapa hari terakhir ini ya merasa sakit tenggorokan, gatel, batuk. Harap maklum. Global warming. Jakarta kena polusi. Tapi kita tetap. Tapi kalau Anda mendengar suara saya jauh lebih empuk, lebih merdu, karena something new di studio. Dada aja. Kirain karena lu habis terbang dari Jogja nyampe sini tuh suaranya tetap empuk gitu, nggak kena polusi Jakarta. Bukan, ini studionya canggih. Anget ya Bang ya. Anget. Tapi tetap optimis dong pastinya kita sore ini Bang. Nah, biarpun polusi tetap optimis, biarpun global warming tetap optimis. Biarpun ada yang something new tetap optimis, karena katanya kalau tanpa optimis itu hidup juga sia-sia loh Bang. Betul. Apa sih biarpun kekuatan sudah optimis kita menjadi Republik Amburadul. Jangan dong Bang, jangan menganggap Republik kita gagal. Kita harus tetap semangat, optimis, bisa bangkit. Walaupun sudah amburadul, tapi tetap optimis. Agak-agak sedih juga ya Bang ya. Sekarang ini kayak kemarin 17 Agustus aja, hampir di setiap rumah sekarang tuh malah pada gak pasang bendera loh. Deh. Aku sedih deh, di kompleks aku aja tetangga depan gak pasang. Kita udah pasang, seberang gak pasang. Jadi nasionalismenya udah mulai agak-agak berkurang nih sebenarnya. Bukan. Apa dong kalau bukan? Percaya tuh kan gak optimis satu lagi kan? Loh, bukan, ini kenyataan. Gimana? Percaya atau tidak, tahun ini kata wartawan kepada saya, penjual bendera jauh berkurang. Jadi kan penjual ini aneh loh, ini percaya atau tidak, ini ada hubungannya dengan ekonomi praktis. Oke. Jadi kalau beberapa wartawan bilang sama saya, ya percaya atau tidak, banyak rumah tangga, ya rumah-rumah di Jakarta itu, itu yang benderanya hilang. Oh. Iya kan, bendera kan masangnya kan sekarang nggak setiap saat kan, paling saat-saat tertentu aja. Yeah. Jadi benderanya hilang, dan palingnya dia 17 Agustus itu aja pasang bendera. Tapi di luar itu kan kagak ada seruan pasang bendera. Dulu kan ada kan. Malah dulu saya ingat betul RT RW saya itu selalu membuat edaran, besok pasang bendera. Iya betul. Sekarang nggak ada beneran Bang emang? Nggak ada edaran. Jadi kita memang udah nggak dipaksa lagi untuk pasang bendera gitu. Nah, pedagang bendera itu adalah pedagang musiman. Musiman, iya betul. Nah, ini bulan Agustus. Mm-mm. Kebetulan bulan puase. Iya. Yeah. Banyak, lebih banyak dagang musiman yang lebih untung daripada dagang bendera. Mendingan dagang kolak ya. Iya. Yeah. Jadi pada kagak dagang bendera. Nah, kagak dagang bendera, ya orang-orang pada, mana bendera gue? Hilang, nggak tahu dibikin jadi apa kan? Oh, fenomenanya gitu ternyata ya. Jadi ya udah terpaksa. Udah. Kagak sempat lagi pasang bendera karena tukang benderanya udah kagak ada. Biasanya kan tahun ini coba deh Anda. Bener-bener. Anda perhatikan. Biasanya sepanjang jalan tuh banyak banget ya, Bang ya. Di pojok di ujung-ujung jalan tuh banyak yang pasang bendera, yang jualan bendera kan? Betul. Tahun ini hampir nihil. Itu dia mitra bisnis. Tapi gak apa-apa ya, meskipun kejadiannya di negara kita itu akhir-akhir ini memang agak-agak bergeser sedikit, tapi sekali lagi kita tetap optimis aja gitu ya. Optimis menatap masa depannya itu lebih baik. Karena sore ini nanti Bang Kavi juga mau bicara tentang the power of optimism. Nah, seperti apa itu kekuatan dari optimisme nanti ya Bang ya. Yeah. Sesi kedua, kita akan hadir lagi untuk Anda. Dan jangan lupa sudah boleh gabung juga untuk mengirimkan pertanyaan di SMS kami 0816924924 atau telepon 6339160. Dan bagi Anda di luar Jakarta, bebas pulsa di 0800 10 Pasafam.